Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwan fid din wa akhawati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan ringkasan, pembahasan ringkasan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla dari kitab Fiqhul Asma'il Husna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah ta'ala. Kita sampai pada nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim. Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Alim, kata Syekh, disebutkan dalam Al-Quran dalam lebih dari 150 ayat. Nama Allah Al-Alim terdapat dalam Al-Quran pada lebih dari 150 ayat. Subhanallah, sangat banyak. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia al-alim lagi al-qadir. Al-alim yang maha mengetahui, al-qadir yang maha mampu. Surat Ar-Rum ayat ke-54. Wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah yang maha mengetahui. Surat An-Nisa ayat 70. Dzalika taqdirul azizil alim, yang demikian itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Surat Yasin ayat ke-38. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 181. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Lalu apa makna al-alim? Kata Syekh, alladhi ahata ilmuhu bizzawahir wal bawatin wal israr wal i'lan. Al-alim itu maknanya yang ilmunya meliputi semua yang nampak dan semua yang batin, yang tersembunyi, dan semua yang sengaja disembunyikan dan semua yang sengaja ditampakkan. Wabil alamil alawi wasufli, begitu pula meliputi alam yang atas maupun yang bawah, yang di atas, yang paling atas maupun yang paling bawah. Allah mengetahui, Allah, ilmu Allah meliputi langit dan bumi, langit yang paling atas sekalipun dan bumi yang paling bawah sekalipun. bil madi wal hadir wal mustaqbal. Begitu pula ilmu Allah meliputi yang lalu, yang sudah berlalu, yang sekarang, maupun yang akan datang. Ilmu Allah meliputi yang telah berlalu, yang sekarang terjadi, maupun yang akan datang. Yang belum terjadi, Allah sudah mengetahuinya. Fala yakhfa alaihi syai'un minal asya', maka tidak ada satu pun atau sedikit pun yang tersembunyi atas Allah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi atas Allah. Alima ma kana wa ma sayakun. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Dan apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah pun mengetahui. Walaupun itu enggak pernah terjadi, tapi seandainya terjadi, bagaimana terjadinya, Allah mengetahui. Ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu dan Allah bisa menghitung seluruh jumlah. Ya, jumlah pasir di lautan, jumlah kerikil di muka bumi, jumlah tetesan air yang jatuh ke muka bumi, semuanya Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Ini jemaah sekalian, luar biasa ilmu Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud Allah Maha mengetahui. Tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dan tidak ada kedetailan, perincian sampai titik-titik kecuali Allah Maha mengetahuinya. Tidak ada yang tersembunyi sedikit pun. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah telah mengingatkan kita tentang ilmu Allah ini dalam berbagai macam bentuk peringatan. Syekh menyebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama, Allah sebutkan tentang keluasan ilmunya. Tentang keluasan ilmunya. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 80. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatadzakkarun. Rabbku ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmunya meliputi atau melingkupi segala sesuatu. Afala tatadzakkarun? Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi Allah mengabarkan kepada kita ilmunya meliputi segala sesuatu agar kita mengambil pelajaran bahwa setiap yang kita lakukan Allah tahu. Dan Allah akan memberikan pembalasan. Karena Allah tahu, maka Allah akan memberikan pembalasan. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama tadi keluasan ilmu Allah. Yang kedua, ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 120. Innallaha bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan Maha meliputi. Surat Ali Imran ayat 120. Artinya Allah Maha tahu atas apa yang kita kerjakan. Maka di sini mengandung peringatan bagi kita, setiap apa yang kita lakukan hendaklah kita hadirkan dalam hati Allah Maha mengetahui. Kemudian yang ketiga, Allah ingatkan juga ilmu Allah meliputi yang tersembunyi, yang nampak, yang gaib, maupun yang terlihat. Di antaranya dalam surat Ibrahim ayat ke-38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui yang kami sembunyikan maupun yang kami nampakkan. Wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Dan tidak tersembunyi atas Allah sedikit pun yang di bumi, tidak pula yang di langit. Semuanya nampak jelas bagi Allah. Surat Ibrahim ayat ke-38. Begitu pula surat Ghafir ayat 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Surat Ghafir ayat 19. Apa yang dimaksud mata yang berkhianat? Kata para ulama mufassirin, mata yang berkhianat itu adalah lirikan-lirikan yang kita lakukan yang tidak halal bagi kita, seperti laki-laki melihat wanita. Mungkin seorang laki-laki ini ketika dia melirik seorang wanita, tidak ada orang yang mengetahui karena dia pandai menyembunyikannya. Jadi ketika orang-orang sedang memperhatikan dia, dia tidak melihat wanita itu. Dia menundukkan pandangan. Tapi ketika orang-orang lengah, dia mulai melirik. Itu yang dimaksud mata yang khianat. Ini kelihatannya dia orang soleh, orang baik. Kenapa orang kelihatan orang soleh, orang baik? Karena banyak yang memperhatikan dia. Begitu tidak ada yang memperhatikan, dia mulai melirik karena enggak ketahuan. Tetapi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ini peringatan dari Allah. Lirikan mata pun Allah mengetahui. Dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Dan ayat ini juga mengingatkan kita, apa yang disembunyikan dalam dada manusia, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tahu apa isi hatimu, maka dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Ya. Ayat ini jelas. Allah mengatakan, hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Malaikat pun tidak tahu. Malaikat pun tidak tahu apa yang disembunyikan di dalam dada. Para jin juga tidak tahu. Tapi ada orang bisa menebak dan tebakannya betul. Pernah ada sebuah kisah. Ada seorang dukun. Setiap datang orang kepadanya, dia tebak apa yang ada dalam hati orang tersebut. Dia tebak apa yang ada dalam hati orang tersebut, dan ternyata betul. Kebanyakan betul terjadi. Apa yang ada di hati orang itu seperti tebakan dukun. Ternyata jemaah sekalian, dukun itu pernah mengakui kepada seseorang, karena dia bekerja sama dengan setan, dan setan itu bertugas untuk membisikkan dalam hati orang itu sesuai nanti yang akan ditebak oleh dukun itu. Ini kalau kita enggak belajar agama, mudah kita dibodoh-bodohi oleh para dukun. Kan itu tuh memang kerjanya setan begitu. Yuwaswisu fi sudurin nas. Membuat bisikan-bisikan pada hati manusia, sehingga manusia terfikirkan seperti yang dibisikkan oleh setan itu. Walaupun setan itu sendiri dia enggak bisa memastikan apakah manusia ini memikirkan dalam hatinya seperti yang dia bisikkan. Tapi umumnya manusia begitu, terfikirkan dalam hatinya seperti yang dibisikkan oleh setan. Maka dukun pun mencoba menebak, ternyata betul dia yang dia pikirkan itu. Jadi dia tidak tahu perkara gaib, dia tidak tahu isi hati orang. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Dia hanya menebak-nebak, kebetulan betul. Tapi betapa bodohnya manusia mempercayai para dukun tersebut. Kemudian juga yang berikutnya, Allah menyebutkan ilmunya meliputi langit dan bumi. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-18, innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian di ayat ke-16-nya surat Al-Hujurat, wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui yang di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang berikutnya, Allah mengabarkan kepada kita juga kekhususan ilmu Allah terkait dengan kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Di antaranya di surat Al-An'am ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaib. Dan di sisi Allah, atau hanya di sisi Allah, kunci-kunci tentang perkara gaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Dan Allah Maha mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah mengetahui. Subhanallah. Berapa banyak setiap hari daun berguguran dari pohon-pohon yang ada di muka bumi ini. Maka Allah mengetahui satu persatu daun yang gugur tersebut. Begitu detailnya ilmu Allah. Wala habbatin fi dhulumatil ardi. Wala ratbin, wala ratbin, wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak pula jatuh sebutir biji di kegelapan bumi. Tidak pula ada sesuatu yang basah maupun yang kering kecuali Allah Maha mengetahui, yang telah tercatat di dalam kitab yang nyata, yaitu Allahul Mahfuz. Subhanallah. Setiap biji, setiap butir apapun yang jatuh di kegelapan bumi, tidak pula ada sesuatu yang basah, tidak pula ada sesuatu yang kering kecuali Allah Maha mengetahuinya. Dan semua kejadian itu sudah Allah catat di Al-Lauhul Mahfuz. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita kedetailan ilmu Allah Azza wa Jalla. Allah bukan hanya mengetahui secara global, tapi juga mengetahui secara terperinci. Kemudian di ayat surat Luqman ayat ke-34, innallaha indahu ilmus sa'ah, sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham, dan dialah yang menurunkan hujan dan maha mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal segala sesuatu. Ayat ini jemaah sekalian juga menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ilmu tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Ini adalah ilmu khusus yang tidak Allah beritahukan kepada siapapun, bahkan kepada para malaikat dan para nabi. Oleh karena itu di dalam hadis Jibril, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, beliau bertanya untuk memberi pengajaran kepada para sahabat. Akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Maka Nabi SAW menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya sama-sama enggak tahu. Nabi SAW manusia, makhluk yang paling mulia, dan malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, sama-sama tidak tahu kapan hari kiamat. Begitu pula apa yang ada dalam rahim, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tetapi maksud ayat ini kedetailannya. Kalau sebagiannya mungkin bisa diketahui oleh manusia, contohnya mungkin di umur tertentu kehamilan bisa di USG, kemudian kelihatan dia kelaminnya laki-laki atau perempuan, itu bisa diketahui oleh manusia. Tapi detailnya manusia tidak mungkin tahu semuanya. Manusia tidak mungkin mengetahui semuanya, terutama terkaitan dengan takdir, berkait dengan takdir. Bagaimana nanti nasibnya, bagaimana nanti rezekinya, ajalnya, jodohnya, tidak ada yang mengetahui. Begitu pula kedetailan yang terjadi di alam rahim tersebut, manusia tidak mungkin mengetahui semuanya, hanya sebagiannya saja. Kemudian Allah kabarkan juga tentang hari esok, tidak ada yang bisa memastikan, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya orang yang meramal masa depan termasuk perdukunan, termasuk syirik. Orang yang meramal tentang kejadian-kejadian masa depan. Iya. Ini jemaah sekalian, beberapa bentuk pengabaran tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Syekh menjelaskan manfaat yang sangat besar apabila kita betul-betul mengenal Allah yang Maha Mengetahui. Beliau menyebutkan ucapan Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Ajma'al ulama ala annahu akbar wa'idhin wa a'zamu zajirin nazala minas sama' ilal ard. Bahwasannya ulama sepakat pengabaran tentang nama Allah Al-Alim adalah sebesar-besarnya pemberi nasihat bagi kita dan seagung-agungnya pemberi peringatan bagi kita yang turun dari langit ke bumi. Subhanallah jemaah sekalian, ini kalau kita mengerti dengan baik nama Allah Al-Alim, kata Syekh, itu sebenarnya adalah sebesar-besar pemberi nasihat bagi kita, yaitu ilmu kita terhadap nama Allah Al-Alim dan seagung-agungnya pemberi peringatan bagi kita yang turun dari langit ke bumi. Karena dengan mengetahui nama Allah Al-Alim, maka ketika kita beramal, beramal baik, kita akan melakukan yang terbaik. Karena kita tahu Allah sedang melihat kita. Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Begitu pula ketika kita hendak melakukan dosa, kita akan terhalangi. Karena kita tahu Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Dan karena Allah Maha mengetahui, maka Allah akan memberi balasan, apakah amal baik maupun amal buruk. Jadi jemaah sekalian, ini pentingnya mengetahui, mengilmui nama Allah Azza wa Jalla Al-Alim, agar kita selalu berhati-hati dalam beramal. Karena amalan kita diketahui oleh Allah, karena Allah Maha mengetahuinya, maka Allah pasti akan memberikan pembalasan kepadanya. Baik, kita masuk nama Allah yang berikutnya, Al-Latif Al-Khabir. Al-Latif dan Al-Khabir, ini adalah dua nama yang seringkali disebutkan secara bersamaan, Al-Latif dan Al-Khabir. Disebutkan secara bersamaan di dalam Al-Quran. Al-Latif mungkin bisa diterjemahkan dengan maha halus atau maha lembut. Maha halus maksudnya maha mengetahui yang halus, yang detail. Atau juga bisa disebut maha lembut kalau terjemahannya. Al-Khabir juga begitu. Al-Khabir maha mengetahui yang detail, yang terperinci. Nanti kita akan sebutkan penjelasan Syekh lebih luas lagi. Tapi sebelumnya Syekh menyebutkan beberapa ayat tentang penyebutan dua nama ini secara bersamaan. Di antaranya dalam surat Al-An'am ayat 103. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa dicapai oleh pandangan mata dan dialah yang mencapai pandangan-pandangan mereka. Maksudnya di dunia ini Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kita. Adapun di akhirat kita bisa melihat, tapi penglihatan kita enggak akan bisa meliputi Allah. Wa huwa latiful khabir. Dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat 103. Kemudian surat Al-Hajj ayat ke-63. Alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan dari langit air? Fatusbihul ardu mukhdarra. Maka bumi pun menjadi hijau. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha lembut lagi maha mengetahui. Kemudian surat Luqman ayat ke-16. Allah menyebutkan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. Sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, tersembunyi di dalam batu atau berada di langit atau di bumi, ini hanya perumpamaan, seandainya ada, maka Allah akan mendatangkannya di hari kiamat. Maksudnya Allah akan membalasnya, karena ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Andai amalan kita tersembunyi dalam batu sekalipun, Allah Maha tahu. Inna Allah latifun khabir, sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Mulk ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir? Tidakkah mereka mengetahui? Tidaklah dia mengetahui? Tidakkah dia mengetahui siapa yang mencipta? Dan dia Maha lembut lagi Maha mengetahui. Kemudian surat Al-Ahzab ayat ke-34. Wa dzkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan bacakanlah dan sebutkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Maksudnya kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kepada mereka, sebutkan apa yang telah dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Hikmah maknanya adalah sunnah. Inna Allah kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha mengetahui. Jadi semua ayat-ayat ini menyebutkan tentang dua nama, Al-Latif dan Al-Khabir, secara bersamaan. Kemudian Syekh menjelaskan apa itu Al-Khabir, apa arti Al-Khabir. Kata Syekh, ammal khabir fa ma'nahu alladhi adraka ilmuhu as-sarair. Al-Khabir itu artinya yang ilmunya meliputi semua yang tersembunyi. Wattala'a ala maknunid damair. Dan bisa melihat apa yang disembunyikan oleh hati. Wa'alima khafayatil budhur. Dan mengetahui yang tersembunyi pada biji-bijian. Walata'ifal umur. Dan perkara-perkara yang halus. Wadaqa'ika dzarrat. Dan apa yang tersembunyi, yang rinci sekalipun pada biji-bijian atau tanaman-tanaman, atau yang paling kecil, yang benda yang paling kecil sekalipun, secara terperinci Allah Maha mengetahui. Jadi Al-Khabir ini sama dengan Al-Alim, tapi dia lebih khusus. Kalau Al-Alim itu maknanya mengetahui yang nampak maupun yang tersembunyi. Tetapi Al-Khabir maknanya mengetahui yang tersembunyi. Kata Syekh, fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umur al-khafiyah. Maka Al-Khabir itu adalah nama yang maknanya kembali kepada ilmu tentang perkara-perkara yang tersembunyi. Allati fi ghayatil lutfi wasighar. Walaupun tersembunyinya itu yang paling halus maupun paling kecil. Apa saja yang paling halus dan yang paling kecil, Allah Maha mengetahui. Apa saja itu? Mana yang paling halus, yang paling kecil sekalipun, Allah tahu. wa fi ghayatil khafa, dan apapun yang paling tersamar yang kita enggak mungkin tahu tapi Allah Maha mengetahui. Wa min babi aula wa ahra ilmuhu bidzawahir wal jaliyat. Kalau begitu kata Syekh, tentu Allah lebih tahu lagi apabila itu nampak dan jelas, terang. Jadi kalau yang tersembunyi saja Allah Maha mengetahui, apalagi yang nampak. Baik, jadi Al-Alim dan Al-Khabir maknanya sama, tapi Al-Khabir itu lebih khusus untuk perkara-perkara yang tersembunyi. Apa hikmahnya jemaah sekalian? Allah mengingatkan kita, Allah memiliki dua nama ini. Padahal sebenarnya kalau kita tahu nama Allah Al-Alim, itu sudah cukup bagi kita. Tapi Allah sampaikan lagi, Allah juga memiliki nama Al-Khabir. Padahal makna Al-Khabir sudah terkandung di dalam Al-Alim. Maka di sini mengandung penekanan bagi kita. Karena tidak sedikit orang ketika berada dalam keadaan terang-terangan, banyak orang melihat dia, maka dia menjadi orang yang paling soleh, orang yang paling baik. Tapi ketika tersembunyi, bersendirian, tidak dilihat oleh orang, ternyata dia adalah temannya setan. Maka Allah ingatkan kita, walaupun kita bersendirian, Allah Maha mengetahuinya. Setersembunyi apapun kita, Allah Maha mengetahui. Sekecil apapun yang kita sembunyikan, Allah Maha tahu. Jadi ini yang terkandung dalam nama Allah Al-Khabir. Adapun Al-Latif, apa makna Al-Latif? Maka kata Syekh, maknanya ada dua. Yang pertama, sama dengan Al-Khabir. Yang pertama, maknanya sama dengan Al-Khabir, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang terperinci, yang tersembunyi, yang halus, yang kecil. Allah Maha tahu semuanya. Jadi ini makna yang pertama. Al-Latif sama dengan Al-Khabir. Yang terperinci, yang halus, yang tersembunyi, yang tersamar, yang terkecil, Allah Maha tahu. Kemudian makna yang kedua, alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsani min turuqin la yashkuruna biha. Perhatikanlah jemaah sekalian, ini keindahan makna Al-Latif yang kedua. Al-Latif itu maknanya yang menyampaikan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya kemaslahatan-kemaslahatan mereka dengan kelembutannya dan perbuatan baiknya dari jalan-jalan yang mereka tidak menyadarinya. Subhanallah, ini diantara kasih sayang Allah kepada kita yang terkandung di dalam namanya Al-Latif. Allah menganugerahkan kepada kita. Jadi sifat Allah yang terkandung dalam nama Allah Al-Latif adalah sifat perbuatan Allah, yaitu Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan-kebaikan dengan penuh kelembutan dan perbuatan baiknya dari arah yang kita enggak sadari, dari arah yang tidak kita sadari. Maka jemaah sekalian, ini harus kita ketahui. Jangan sampai kita mengira kebaikan Allah kepada kita hanya yang kita tahu. Banyak kebaikan Allah yang belum kita tahu. Inilah yang terkandung dalam nama Allah Al-Latif. Saya ulangi artinya, alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum bilutfihi wa ihsani. Al-Latif itu maknanya yang memberikan kepada hamba-hambanya dan wali-walinya kemaslahatan-kemaslahatan atau kebaikan-kebaikan untuk mereka dengan sifat lembutnya dan sifat perbuatan baiknya. Min turuqin la yash'uruna biha, dari jalan-jalan atau arah-arah yang mereka tidak sadari. Jadi jangan kita kira kebaikan Allah pada kita hanya yang kita ketahui, yang nampak bagi kita. Ya, yang nampak bagi kita kan banyak. Kesehatan kita, umur kita, anak kita, harta kita, rizki kita, yang kita lihat. Tapi yang kita tidak lihat juga banyak. Yang kita tidak sadari juga banyak. Banyak jemaah sekalian yang tidak kita sadari. Mungkin di sekitar kita ada virus-virus berbahaya yang kita gak bisa lihat, tapi Allah Maha melihatnya, kemudian Allah melindungi kita. Itu sebagai contoh. Dan masih banyak lagi yang kita tidak ketahui. Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita tanpa kita sadari, tanpa kita ketahui. Ini yang terkandung dalam nama Allah Al-Latif. Kalau begitu kata Syekh, sifat Allah yang terkandung dalam nama Al-Latif yaitu Al-Lutfu, kelembutan, itu bagian dari rahmat. Jadi sebagaimana saya sebutkan tadi, Al-Latif bisa juga kita terjemahkan Maha Lembut. Maha Lembut. Nah, kelembutan Allah yang terkandung di dalam nama Al-Latif itu bagian dari rahmat Allah. Tetapi dia adalah rahmat yang khusus, yaitu rahmat yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari. Kita tidak menyadari sebab-sebab adanya rahmat tersebut. Beda yang sudah kita sadari. Yang sudah kita sadari mungkin banyak, tapi bisa jadi lebih banyak lagi yang tidak kita sadari. Jadi lebih khusus. Kelembutan Allah bagian dari rahmat, tapi dia sifatnya lebih khusus, yaitu rahmat Allah yang tidak kita sadari. Bahkan jemaah sekalian, seringkali kita menganggap apa yang menimpa kita adalah keburukan. Tapi dibalik itu, Allah sedang memberikan kepada kita sebab-sebab untuk mendapatkan rahmat Allah. Seperti yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, luar biasa musibah yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau dilempar ke dalam sumur dan beliau terpisah dari orang tuanya. Ini luar biasa kesedihan beliau. Kemudian beliau dijual sebagai budak, dipekerjakan sebagai budak. Kemudian beliau dipenjara. Ternyata semua itu pada akhirnya menjadikan beliau seorang pejabat negara, mengantarkan beliau menjadi pejabat negara. Ini contoh sebab-sebab yang tidak kita sadari, yang bahkan ada di balik musibah. Sering saya mendengarkan ada ikhwan-ikhwan kita dulunya tukang maksiat. Ketika dia ditimpa musibah, ternyata itu menjadi sebab dia mendapatkan hidayah. Kalau enggak gitu, enggak sadar-sadar. Kemudian Syekh menjelaskan, kelembutan Allah kepada kita itu luas sekali. Babnya luas sekali. Nah, sebelumnya beliau sebutkan dulu tentang Nabi Yusuf tadi. Nabi Yusuf pun menyadari hal tersebut, sehingga beliau menyebutkan sebagaimana dalam surat Yusuf ayat 100, inna rabbi latifun latifun lima yasha, sesungguhnya Rabbku latif, maha lembut. terhadap siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menyadari. Jadi jemaah sekalian, ini babnya luas. Syekh memberikan beberapa contoh tentang kelembutan Allah kepada kita. Dan contoh-contoh ini untuk kita harapkan kepada Allah. Kata Syekh, contoh yang pertama, termasuk kelembutan Allah kepada hamba-hamba yang beriman adalah Allah menjadi wali bagi mereka dan memberikan kelembutannya kepada mereka. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya, dari gelapnya kebodohan, kekafiran, bid'ah dan maksiat kepada cahaya ilmu, keimanan, sunnah dan ketaatan. Dan inilah jemaah sekalian kelembutan Allah yang paling besar kepada hamba-hambanya. Ketika Allah memberikan hidayah kepada mereka. Jadi ini penting sekali kita mengenal nama Allah Al-Latif. Untuk kita harapkan kepada Allah hidayah. Agar dikeluarkan kita dari gelapnya kebodohan kepada ilmu, gelapnya kekufuran kepada iman, gelapnya bid'ah kepada sunnah, gelapnya maksiat kepada ketaatan. Contoh lain, contoh yang berikutnya, Allah melindungi kita dari jiwa kita yang selalu memerintahkan kepada keburukan atau memperturutkan hawa nafsu. Ini termasuk kelembutan Allah kepada kita. Karena karakter jiwa manusia atau hawa nafsu manusia memerintahkan kepada keburukan untuk memenuhi hawa nafsunya. Tetapi Allah yang Maha Penyayang dengan kelembutannya memberi perlindungan kepada kita. Contoh lain kata Syekh, Allah menakdirkan rezeki bagi kita itu sesuai dengan ilmu Allah tentang kemaslahatan kita, bukan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita ingin ini, ingin itu, tapi Allah tidak berikan. Kenapa? Allah Maha tahu. Itu enggak bermaslahat bagi kita. Maka Allah berikan kepada kita sesuai dengan kemaslahatan kita. Ini Allah sebutkan dalam surat Asy-Syura ayat ke-19. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha. Allah Maha lembut kepada hamba-hambanya, memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Wa huwal qawiyul aziz, dan Allah Maha kuat lagi Maha perkasa. Nah jemaah sekalian, ini banyak kita tidak sadari. Allah berikan rezeki kepada kita sesuai kemaslahatan kita atau sesuai kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan kita. Karena kita enggak mengetahui apa yang kita inginkan ternyata berbahaya bagi kita. Maka Allah berikan tidak mengikuti keinginan kita, tapi sesuai dengan kemaslahatan kita. Dan kita seringkali tidak tahu apa yang bermaslahat bagi kita, tapi Allah Maha mengetahui. Contoh lain kata Syekh, termasuk sifat kelembutan Allah, Allah memberikan kepada kita berbagai macam musibah dan malapetaka. Tapi di balik musibah dan malapetaka itu Allah berikan kenikmatan. Apa contohnya jemaah sekalian? Nikmat di balik musibah, pahala sabar. Kemudian penghapusan dosa. Kemudian pendidikan jiwa agar lebih kuat menghadapi berbagai macam masalah di muka bumi ini. Jadi itu hal-hal yang terkandung dalam musibah dari kelembutan Allah Azza wa Jalla yang kita tidak sadari. Kita seringkali memandang musibah itu adalah kesusahan bagi kita, padahal di balik musibah itu ada kelembutan Allah untuk kita. Contoh lain kata Syekh, termasuk kelembutan Allah kepada seorang hamba adalah hamba itu berada dalam pembinaan orang yang saleh, orang yang berilmu, dan orang yang beriman. Ini juga jemaah sekalian termasuk kelembutan Allah kepada kita. Ketika kita bisa berteman, ketika kita bisa berguru, ketika kita bisa hidup bersama orang-orang baik, agar kita mencontoh adab mereka. Mungkin kita tidak sadari, itu bagian dari kelembutan Allah kepada kita. Contoh yang lain kata Syekh, termasuk kelembutan Allah kepada kita, Allah jadikan rizki kita halal, rizki kita yang halal, dan kita dapatkan dengan mudah. Kita dapatkan dengan mudah sehingga tidak menyibukkan kita dari ibadah, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Bahkan rizki itu membantu kita untuk ibadah. Dan kebalikannya juga jemaah sekalian, berapa banyak orang untuk mencari rizki itu susah payah dia lakukan, sehingga memalingkan dia dari ibadah, dari menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Tetapi ada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah mudahkan rizki mereka, sehingga untuk mendapatkan rizki itu tidak harus mereka tinggalkan ibadah mereka atau tinggalkan majelis ilmu. Bahkan rizki yang mereka dapatkan malah membantu mereka untuk ibadah, membantu mereka untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Ini termasuk kelembutan khusus yang Allah berikan kepada orang-orang soleh. Begitu pula kata Syekh, termasuk kelembutan Allah kepada seseorang, Allah berikan untuknya saudara-saudara atau teman-teman yang baik, yang mengingatkan dia untuk bertakwa kepada Allah, yang mendukung dia untuk istiqamah, yang selalu memberi nasihat kepadanya. Kemudian Allah jaga dia dari teman-teman yang buruk. Ini termasuk kelembutan Allah kepada hamba. Begitu pula kata Syekh, Allah timpakan berbagai musibah kepada seorang hamba agar dia mendapatkan pahala sabar dan ditinggikan derajatnya. Ditinggikan derajatnya dengan musibah tersebut. Dan masih banyak lagi. Ini contoh-contoh saja. Kelembutan-kelembutan Allah kepada kita yang seringkali tidak kita sadari. Maka inilah yang terkandung di dalam nama Allah Al-Latif. Jadi Al-Latif memiliki dua makna. Makna yang pertama sama dengan Al-Khabir. Makna yang kedua adalah yang maha lembut, yang menganugerahkan berbagai macam rahmatnya kepada hamba-hambanya dari jalan atau dari arah yang hamba-hambanya itu tidak menyadari. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Tiga nama Allah, Al-Alim, Al-Latif dan Al-Khabir, semoga bermanfaat bagi kita. Barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Bismillah. Apa yang harus kita sebut nama Allah apabila kita ingin berdoa minta kepada Allah, minta diberikan materi yang cukup untuk buat cita-cita ingin buat pesantren. Apakah Ar-Razzaq atau apa? Boleh dengan Ar-Razzaq, tidak masalah. Ar-Razzaq artinya yang maha memberikan rezeki. Ya, memang para ulama mengatakan nama Allah yang kita sebut sesuai dengan permintaan kita. Ar-Razzaq itu mencakup semua rezeki. Seperti yang disebutkan Ustaz tadi tentang nama, tentang mata yang berkhianat. Dan anak terkadang melirik akhwat, tetapi tidak ada rasa nafsu. Apakah itu termasuk mata yang berkhianat? Termasuk. Karena nafsu itu mungkin awalnya tidak ada dan bisa mengikuti. Dan lirikan atau lihat yang dilarang bukan karena sekedar dia bernafsu, tapi memang dilarang. Memang dilarang secara mutlak. Contohnya dalam surat An-Nur ayat ke-30, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, yang itu lebih suci bagi mereka, yang demikian itu lebih suci bagi hati mereka. Maka dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bernafsu atau tidak bernafsu, tapi larangannya bersifat mutlak, umum. Walaupun kalau dia bernafsu, dosanya lebih besar lagi. Dosanya lebih besar lagi. Walaupun dia tidak bernafsu ketika memandang seorang wanita, maka dia sudah tercakup dalam larangan pada surat An-Nur ayat ke-30. Karena dalam hadis, dalam ayat tersebut Allah tidak mengatakan dia bernafsu atau tidak bernafsu. Jadi sama saja, dua-duanya terlarang. Tapi kalau dia bernafsu, maka tentu dosanya lebih besar lagi. Yang dibolehkan kalau ada satu hajat atau darurat sifatnya, seperti seorang dokter mengobati pasien. Pasiennya wanita, tapi gak boleh berdua-duaan. Wanita yang datang ke dokter laki-laki harus ditemani mahramnya atau minimal ditemani wanita yang lain. Tidak boleh berdua-duaan. Kalau terpaksa dokter harus melihat bagian tubuhnya yang sakit, maka yang dia lihat pun hanya sebatas bagian yang sakit tersebut. Sebagaimana kaidah ad-daruratu tuqaddar biqadariha, yang darurat itu hanya diizinkan sesuai dengan kadarnya, jangan lebih daripada itu. Iya. Apakah pelaku riba, pegawai bank riba, asuransi dan yang semisalnya dengan itu, jika meninggal dalam keadaan belum bertobat, akan kekal di neraka sama seperti orang-orang kafir, munafik dan pelaku syirik besar? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahwa pelaku riba akan kekal di neraka. Jawabannya tidak. Selama mereka tidak menghalalkan riba. Karena melakukan riba dan menghalalkan riba itu beda. Melakukan riba adalah dosa besar, tapi tidak sampai tingkat kekafiran atau kesyirikan. Adapun menghalalkan riba adalah kesyirikan dan kekufuran. Kenapa? Menghalalkan sesuatu yang haram. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Ketika hamba menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka dia telah berbuat syirik. Jadi makna ayat tersebut dibawa kepada makna menghalalkan. Atau bisa juga bermakna, jadi ancaman-ancaman pelaku dosa besar dengan kekal di neraka itu juga bisa bermakna diazab dalam waktu yang sangat lama. Karena seperti kata khalidan fiha atau khalidina fiha, itu dalam bahasa Arab itu juga bisa bermakna waktu yang sangat lama. Tidak harus dia bermakna kekal. Kesimpulannya, dosa riba bukan termasuk dosa kesyirikan dan kekafiran, sehingga pelakunya tidak sampai kekal di neraka, kalaupun Allah masukkan dia ke neraka. Bisa saja Allah ampuni dia, walaupun dia enggak tobat sampai mati, dan dia langsung masuk surga tanpa masuk neraka. Kecuali kalau dia menghalalkan riba. Dia sudah tahu riba haram, kemudian dia bilang halal, maka ini adalah kekafiran, itulah yang mengekalkan di neraka. Walaupun dia enggak transaksi riba, walaupun dia bukan pegawai bank, walaupun dia enggak makan riba, tapi dalam keyakinannya, walaupun Allah menghalalkan riba, dia bilang halal, maka dia musyrik atau kafir. Itulah yang kekal di neraka. Iya. Jadi untuk memahami permasalahan ini, kembali kepada surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi riba masuk pada selain syirik atau lebih rendah daripada syirik. Pertama, mungkin diampuni walaupun dia enggak tobat sampai mati. Kalau Allah menghendaki diampuni, langsung diampuni. Yang kedua, kalau Allah tidak mengampuni lalu Allah mengazabnya, maka azabnya tidak kekal. Sekali lagi, itu kalau dia sekedar transaksi riba, bukan menghalalkan riba. Menghalalkan sesuatu yang dia sudah sadari ini sebenarnya riba, tapi dia bilang bagi saya hukumnya halal karena syariat itu misalkan hanya berlaku di Arab, di sini enggak berlaku, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Walaupun dia bukan pegawai bank, walaupun dia bukan pemakan riba. Jadi kafirnya itu bukan karena dia bertransaksi riba atau makan riba, tapi karena dia menghalalkan riba. Iya. Apa makna Allah selalu menyebutkan nama-namanya yang husna dalam setiap penutupan ayat-ayat yang turun? Untuk memberikan peringatan kepada kita. Untuk memberikan peringatan kepada kita agar kita mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, banyak kan? Ayat ditutup dengan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Untuk memberi peringatan kepada kita agar kita mengamalkan hukum-hukum tersebut. Iya. Apakah benar-benar orang yang tauhid yang akan dapat mengucapkan syahadat pada saat sakaratul maut? Kalau orang betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, tidak mempersekutukan Allah, selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka insyaAllah dengan itu Allah akan berikan kepadanya husnul khatimah. Di antara bentuk husnul khatimah adalah mengucapkan la ilaha illallah sebelum wafatnya. Intinya harus kita yakini, kalau kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Di antara balasan Allah adalah husnul khatimah. Kalau kita berbuat baik, kita berusaha terus sepanjang hidup kita, tidak mungkin Allah berikan kepada kita su'ul khatimah. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena balasan sesuai perbuatan kita. Balasan sesuai dengan perbuatan kita. Tapi ada sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, "Innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada seseorang melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada jarak lagi antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Maksudnya apa? Enggak lama lagi mati. Kemudian ditetapkan sebagai penghuni surga. tapi telah didahului baginya satu takdir Allah, kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, pada akhirnya dia masuk neraka. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, mungkinkah ada orang sepanjang hidupnya melakukan amalan kebaikan, lalu dia menutup hidupnya dengan amalan keburukan? Jawabannya enggak mungkin. Jawabannya tidak mungkin. Kenapa? Karena penutup hidup kita adalah balasan apa yang kita lakukan selama hidup. Lalu apa makna hadis ini? Ternyata ada riwayat lain yang menjelaskan. Fima yabdulinnas, amalan penghuni surga yang dia lakukan itu hanyalah di mata manusia. Artinya apa? Dia tidak ikhlas, dia riya, dia ingin dipuji orang, dan orang pun memuji dia sebagai orang soleh. Tapi sebenarnya di mata Allah, dia orang yang suka berbuat dosa, bahkan dosa terbesar, yaitu syirik dalam niatnya. Iya, jadi gak mungkin orang sepanjang hidupnya berbuat baik, lalu dia diberikan su'ul khatimah, itu gak mungkin. Karena husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah balasan yang Allah akan berikan terhadap apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Tapi kalau dibalik mungkin, mungkin saja terjadi, walaupun kita gak bisa memastikan. Ada orang sepanjang hidupnya berbuat dosa, tapi di akhir hayat Allah berikan hidayah. Itu mungkin terjadi. Kenapa mungkin? Karena Allah Maha Penyayang. Sementara yang pertama tadi gak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Paham maksudnya? Yang pertama, sepanjang hidupnya dia beramal baik, lalu kemudian dibalas dengan su'ul khatimah, itu gak mungkin. Kenapa? Kalau terjadi, berarti itu Allah gak adil. Sementara yang kedua mungkin, sepanjang hidupnya dia berbuat dosa, di akhir hayat Allah berikan hidayah, kemudian mati. Kenapa itu mungkin? Karena itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Bukan Allah tidak adil, itu menunjukkan Allah Maha Penyayang. Dia mirip, jemaah sekalian, mirip dengan memahami ayat-ayat dan hadis tentang ancaman dan janji Allah kepada orang muslim yang melakukan dosa atau melakukan ketaatan. Jadi dua bentuk ayat dan hadis ini, yaitu janji dan ancaman. Janji Allah pasti Allah tepati. Ini yang pertama, janji Allah. Ini kalau kita baca dalam Al-Quran dan hadis, janji Allah kepada orang-orang beriman, orang-orang soleh, pasti Allah tepati. Tidak mungkin tidak. Tetapi ancaman Allah terhadap para pelaku dosa besar yang masih muslim, itu bisa jadi Allah tepati, bisa jadi tidak. Kalau Allah menepati janjinya, itu menunjukkan keadilan dan kejujuran Allah, kebenaran Allah. Dan ketika Allah tidak menepati ancamannya, itu tidak menunjukkan Allah tidak benar, tapi menunjukkan Allah pengampun dan penyayang. Baik, dipahami ya? Beda antara janji dan ancaman. Sama dengan orang baik pasti dibalas dengan kebaikan, orang yang berbuat buruk belum tentu dibalas dengan keburukan selama dia masih muslim. Iya. Apakah boleh kita bersedekah atas nama orang tua kita sendiri? Boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari tentang sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu yang wafat ibunya, kemudian beliau meminta izin atau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau aku sedekahkan kebunku ini untuk ibuku, apakah bermanfaat baginya?" Kata Nabi SAW, "Naam." Makanya ulama sepakat, sedekah bermanfaat untuk mayit. Apakah orang tua kita atau orang lain juga tidak masalah. Kita bersedekah dengan niat pahalanya untuk dia, maka akan sampai pahalanya insyaAllah. Beda dengan membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya kita niatkan pahalanya untuk mayit. Kalau sedekah ada dalilnya. Bagaimana dengan pahalanya? Apakah dibagi-bagi atau tetap utuh? Untuk masing-masingnya. ortu dan kita. Pahala sedekah kalau kita niatkan untuk orang tua kita, semuanya untuk orang tua kita, tapi kita dapat pahala berbakti kepada orang tua. Ya. Dan juga jemaah sekalian, sebenarnya ketika anak bersedekah, walaupun dia tidak niat sedekah, otomatis pahala mengalir untuk orang tuanya. Bahkan semua amal soleh anak, pahalanya akan mengalir juga kepada orang tuanya tanpa mengurangi pahala anak tersebut. Kenapa? Karena anak hasil usaha orang tua. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Manusia tidak akan mendapatkan balasan kecuali hasil usahanya. Dan anak hasil usaha orang tua. Orang tua berusaha melahirkan anak itu ke muka bumi, berusaha membesarkan dia, bahkan juga berusaha mendidiknya. Maka dengan sebab itu, seluruh amal soleh yang dilakukan oleh anak mengalir kepada orang tuanya, walaupun dia tidak niatkan. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau anak itu berbuat dosa? Apakah mengalir juga kepada orang tuanya? Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena itulah kasih sayang Allah. Jadi kalau amal soleh, Allah jadikan mengalir untuk orang tuanya. Tapi kalau dia berbuat buruk, tidak mengalir ke orang tuanya. Karena itulah kasih sayang Allah kepada kita. Kecuali orang tuanya yang ngajarin. Kalau orang tuanya yang ngajarin, maka dosanya terus mengalir. Kalau anaknya itu ngajarin lagi ke orang lain, atau ngajarin ke anak cucunya, orang tuanya yang pertama kali mengajarkan, masih dapat bagian dosa. Dan bisa jadi sampai hari kiamat. Dan itu berdasarkan dalil umum. Nabi SAW bersabda, Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'an. Wa man da'a ila dalalatin kana lahu minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yankusu dhalika min athamihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Atau dia enggak mengajarkan, tapi anak itu berbuat dosa, dia tahu salah dan dia biarkan saja. Maka akan mengalir dosa itu kepada orang tuanya, karena orang tuanya membiarkan saja padahal tugasnya adalah mendidik anak itu dengan baik. Iya. Coba jelaskan apa itu manhajus salaf. Siapa pendirinya? Dan bagaimana caranya tahapan hijrah ke manhaj ini? Manhajus salaf adalah metode beragama generasi salaf. Manhaj itu metode atau cara. Salaf itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Begitu pula sering ulama memasukkan istilah salaf, generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi salaf itu adalah tiga generasi pertama umat Islam. Generasi Nabi SAW dan para sahabat, kemudian murid-murid mereka tabi'in, kemudian murid-murid mereka lagi tabi'ut tabi'in. Berarti manhajus salaf artinya adalah metode beragama generasi salaf. Dan inilah satu-satunya metode yang benar. Tidak disebut siapa pendirinya, tetapi itu adalah ketetapan Allah. Jadi lebih tepat dikatakan siapa yang menetapkannya, bukan siapa pendirinya, tapi siapa yang menetapkannya. Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya, sebagaimana dalam banyak ayat dan hadis, di antaranya hadis tentang perpecahan umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa sataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahida. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka artinya semuanya sesat. Kecuali satu, hanya satu itu yang selamat karena hanya dia yang benar. Siapa yang benar itu? Nabi SAW menegaskan, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah yang dimaksud generasi salaf, Nabi SAW dan para sahabat. Lalu dari mana dimasukkan tabi'in dan tabi'ut tabi'in? Hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, khairun nasi qarni thumma ladhina yalunahum thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, sahabat. Kemudian yang datang setelah mereka, tabi'in. Kemudian yang datang setelah mereka lagi, tabi'ut tabi'in. Jadi tiga generasi inilah yang disebut salaf. Nabi SAW menegaskan, cara beragama mereka itulah yang harus kita ikuti. Kalau kita mengikuti yang lain, maka kita akan tersesat. Hanya ada satu jalan kebenaran, mengikuti manhajus salaf, tidak ada yang lain. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara atau tahapan hijrah ke manhaj ini? Dimulai dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu tentang bagaimana Nabi SAW dan para sahabatnya beragama ini. Dan dimulai dengan ilmu tauhid, kemudian ilmu akidah secara umum. Begitu pula bagaimana cara beribadah Nabi SAW sehari-hari. Bagaimana solat beliau, bagaimana wuduk beliau, bagaimana puasa beliau, umrah beliau, haji beliau, dan seterusnya. Begitu pula dimulai dengan mempelajari adab-adab beliau, akhlak beliau, petunjuk-petunjuk beliau dalam beradab kepada orang tua, kepada istri dan anak, atau sebaliknya, istri kepada suami, kepada tetangga, dan seterusnya. Jadi semua dimulai dengan menuntut ilmu, kemudian amalkan, kemudian dakwahkan. Itu saja. Sampai kapan kita lakukan itu? Sampai kita berpisah dengan hidup ini. Sebagaimana firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Coba nasihati kami agar kami percaya bahwa manhaj ini yang paling hak. Tadi sudah ya. Ada hadisnya yang menegaskan inilah manhaj yang benar, tidak ada yang lain. Siapa yang berkata seperti itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Salafi dan Wahabi? Salafi artinya pengikut generasi salaf. Salaf generasi pertama umat Islam. Kalau kita tambah huruf ya, bacanya jadi Salafi. Salafi artinya pengikut generasi salaf. Kalau begitu, setiap muslim wajib menjadi salafi. Tapi tidak wajib menamakan diri salafi. Kecuali kalau dalam kondisi perlu sekali. Agar umat bisa melihat, ini jalan benar, ini jalan yang salah. Namun pada asalnya tidak wajib menamakan diri salafi. Yang wajib adalah mengikuti generasi salaf. Yang wajib adalah menjadi salafi. Karena salafi itu artinya pengikut generasi salaf. Jadi salafi bukan organisasi. Setiap muslim, dari kelompok manapun dia berasal, dari suku manapun dia berasal, kalau dia mengikuti metode beragamanya generasi salaf, maka dia salafi. Walaupun dia tidak mengklaim, saya salafi. Kalau dia mengikuti manhajus salaf, dia salafi. Sebaliknya, walaupun berbusa-busa orang mengakui, aku salafi, tapi faktanya dia tidak mengikuti generasi salaf, dia tidak layak. Dia tidak layak menyebut dirinya salafi. Kalau faktanya dia tidak mencontoh generasi salaf. Ya. Adapun Wahabi, itu adalah penamaan yang diberikan oleh golongan-golongan sesat terhadap salafi. Itu ringkasnya tentang Wahabi. Wahabi itu adalah penamaan yang diberikan oleh golongan-golongan sesat terhadap salafi. Dan penamaan ini juga kita sudah pernah bahas, mungkin pertemuan dua bulan yang lalu atau tiga bulan yang lalu, nama Allah Al-Wahhab. Jadi Wahabi itu dinisbatkan kepada nama Allah Al-Wahhab, dan itu termasuk adab buruk kepada Allah. Jadi asal kata Wahabi dari nama Allah Al-Wahhab, kemudian mereka tambahkan huruf ya, jadilah Al-Wahhabi. Jadi dia, mereka nisbatkan kepada nama Allah untuk maksud menjelek-jelekkan orang. Itu kan adab buruk kepada Allah. Kalau bermaksud baik, enggak apa-apa. Tapi kalau bermaksud menjelek-jelekkan orang, dan orang itu enggak salah, enggak jelek, maka tentu ini adab buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi yang sering mereka sebut-sebut Wahabi, sebenarnya itulah Salafi. Pengikut generasi Salaf. Pengikut generasi Salaf, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sebenarnya. Kan namanya juga pengikut sunnah. Sunnah siapa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aneh sekali kalau ada orang mengaku Ahlus Sunnah Aswaja, tapi yang dia lakukan, amalan-amalannya adalah bid'ah. Dia buat-buat sendiri. Atau dilakukan oleh orang-orang yang dia ikut-ikuti. Bukan petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pantas disebut Aswaja atau Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Apakah benar ada ustaz yang dibukakan pintu gaib sehingga dapat melihat jin dan konon dapat memelihara jin Islam? Ada ustaz dukun. Ya. Ustaz merangkap dukun. Ya. Itu tidak benar, itu perdukunan. Itu perdukunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan bangsanya, bangsa jin, bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat mereka. Walaupun terkadang mereka menyamar dan kita bisa melihat mereka, dan seringkali mereka datang menampakkan diri kepada manusia untuk menipu manusia itu. Untuk menipu manusia itu. Makanya banyak orang yang tertipu menjadi dukun karena didatangi oleh setan-setan tersebut. Iya. Jadi mungkin saja dilihat bukan dalam bentuk aslinya, tapi kemudian setan-setan itu menipu dia. Setan-setan itu datang kepada dia untuk menawarkan bantuan, tapi dengan syarat-syarat dia harus melakukan amalan-amalan yang mereka perintahkan. Dan seringkali untuk menipu mereka, setan-setan itu menyuruh mereka melakukan amalan yang kelihatannya seperti sesuai syariat, padahal tidak. Contoh, para jin itu menyuruh dia untuk selalu membaca ayat kursi setiap hari 40 kali. Kedengarannya bagus, kelihatannya bagus, tapi sebenarnya itu amalan sesat. Kenapa? Penentuan jumlah 40 adalah termasuk bid'ah. Nabi SAW tidak memberi penentuan jumlah seperti itu. Ayat kursinya betul, tapi kita enggak berhak menentukan jumlah khusus dalam syariat. Maka dengan sebab itulah para jin itu membantu dia, padahal mereka bantu karena dia telah melakukan amalan sesat. Iya. Jadi itu perdukunan yang mereka namakan ilmu putih. Dalam syariat tidak ada ilmu putih, tidak pula ilmu hitam, tidak pula warna yang lain. Sama, itu semua termasuk perdukunan. Iya. Dulu sebelum berhijrah, ana perokok, sering maksiat dan jarang sholat. Alhamdulillah sekarang ana sudah hijrah, dan terkadang apabila ana sholat, ana suka nangis karena ingat akan dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Sarannya ustadz gimana ya? Gimana cara melupakan masa lalu? Melupakan masa lalu ana yang kelam. Itu jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Dosa-dosa kita jangan dilupakan. Kebaikan kita yang dilupakan. Justru dosa-dosa kita jangan dilupakan. Selalu ingat dosa dan menyesali dosa itu, itulah namanya taubat. Nabi SAW mengatakan at-taubatun nadam, taubat itu penyesalan. Kalau enggak ingat lagi enggak akan menyesal. Yang harus kita lupakan kebaikan kita. Kalau kebaikan kita ingat-ingat, ujub kita jadinya. Bahkan sombongnya. Jadi memang itu bukan untuk dilupakan. Diingat terus dosa-dosa kita. Dan ketika kita mau melakukan dosa lagi, ingat dulu dosa yang lama. Belum tentu diampuni. Kenapa mau nambah dosa lagi? Jadi justru itu jangan dilupakan. Yang dilupakan adalah kebaikan kita. Jangan diingat-ingat. Dan Allah pasti mencatat kebaikan kita. Gak usah kita hitung-hitung. Dan kebaikan kita sedikit. Sebanyak apapun yang telah kita lakukan, sebenarnya masih sedikit jika dibandingkan dengan perjalanan panjang yang akan kita lalui, dan jika dibandingkan dengan dosa-dosa kita, dan jika dibandingkan dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka sebenarnya kebaikan-kebaikan itu sangat sedikit. Jika ada suami gemar melirik wanita, bahkan menikmati kecantikan wanita melalui medsos, bagaimana sikap seorang istri mengetahui hal tersebut? Coba tawarkan, barangkali mau nikah lagi. Supaya dia selamat. Dan carilah wanita yang paling cantik untuk dia. Tapi jangan bilang langkahi dulu mayatku. Itu diantara solusinya untuk menyelamatkan kaum laki-laki dari pandangan yang haram adalah menikah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai para wanita, siapa di antara wahai kaum pemuda, siapa di antara kalian sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Iya. Kalau bicara solusi, itulah solusi yang terbaik. Carikan lagi istri buat suami. Mungkin cara yang lain. Solusi yang lain. Solusi yang lain. Hendaklah istri pandai bersaing dengan wanita-wanita di medsos itu. Istri harus berdandan habis-habisan depan suami. Harus tampil yang paling senang dipandang oleh suami. Iya. Itu dia solusinya. Mengapa dalam Islam dilarang wanita itu tampil cantik di depan laki-laki lain? Tapi khusus untuk suaminya, supaya suaminya hanya senang memandang dia, tidak bagi wanita lain. Iya. Begitu pula berikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah. Ajak ke majelis ilmu dan juga doakan agar dia dapat istri lagi. Agar dia diberikan pertolongan oleh Allah untuk taat kepadanya. Iya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ustaz, ana diizinkan sama istri menikah lagi. Tapi ana enggak tega. Apakah ini was-was setan? Jawabannya tergantung. Tergantung keadaan seseorang itu. Menikah lagi pada asalnya adalah sunnah. Pada asalnya adalah sunnah. Kalau dipertimbangkan menikah lagi itu bisa memudaratkan, seperti belum mampu berlaku adil, atau belum mampu menafkahi, atau satu istri saja sudah kewalahan, nah maka lebih afdal enggak nikah lagi kalau begitu. Tetapi kalau dalam kondisi seperti pertanyaan tadi, dia masih selalu tertarik dengan wanita lain, bahkan bisa terjerumus dalam zina, itu sampai tingkatan wajib menikah. Bisa sampai tingkatan wajib menikah. Iya. Namun pada asalnya menikah itu sunnah. Kalau tidak memunculkan mudarat-mudarat yang lebih besar, maka bisa jadi itu bisikan setan. Iya, jadi tergantung keadaannya. Menikahlah. Supaya banyak contoh. Apabila anak melakukan perbuatan yang dibenci Allah, kemudian orang tuanya sudah sering mengingatkan, tapi anak masih melakukannya, apakah jika ortunya meninggal dunia dan si anak belum taubat, ortunya akan menanggung dosa anaknya tersebut? Jawabannya tidak. Kalau orang tuanya sudah berusaha maksimal, tapi anaknya tetap saja masih melakukan dosa tersebut, maka insya Allah orang tuanya tidak lagi menanggung dosa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah maksimal mengingatkan anaknya, anaknya sendiri enggak mau taubat, tidak mau mentauhidkan Allah. Iya. Apabila menghalalkan riba, sesuatu yang haram, maka kafir. Bagaimana dengan orang yang menghalalkan musik? Sebenarnya itu kesyirikan, kekafiran juga, tapi dia punya uzur bil jahal. Dan ini berlaku untuk semuanya, semua bentuk kekafiran, termasuk menghalalkan musik, padahal musik haram, itu kekafiran. Namun orang yang menghalalkannya tidak otomatis divonis kafir. Kenapa? Karena dia punya uzur bil jahal, uzur karena kebodohan dia. Jadi tidak otomatis kita bisa vonis kafir sampai di terpenuhi atau ditegakkan hujah padanya. Iya. Ini penting sekali dipahami, tidak semua orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran langsung bisa divonis kafir. Ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi baru dia divonis kafir. Oleh karena itu, yang bisa memvonis kafir itu hanya orang-orang yang berilmu, yang bisa menegakkan syarat-syarat tersebut. Bahkan lebih spesifik lagi, yang berhak memvonis kafir adalah pengadilan agama. Jadi intinya adalah bukan setiap orang yang berhak memvonis kafir orang yang tadinya muslim. Beda dengan orang yang sudah jelas-jelas kafir, maka jangan ragu katakan dia kafir, seperti Yahudi dan Nasrani. Malah kalau kita enggak mengkafirkan Yahudi dan Nasrani, kita menjadi kafir. Nauzubillah. Ya, wallahu alam, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.